Dalam informasi bulan lalu, baik melalui video ataupun tulisan, saya mengatakan bahwa Anglo-Saxon dan Amerika, atau disebut dengan Anglo-American, adalah ingin menjadi penguasa dunia dengan melawan the rest of the world. Ketika Amerika menutup akses dari Eropa kecuali Inggris beberapa hari lalu, maka hal ini mengkonfirm gerakan Anglo-Amerika itu melawan Eropa kontinental yang dipimpin Jerman. Juga manuver serang Rusia dilawan dengan memakai proksi Muhammad bin Salman atau MBS. Amerika hidup dari shale gas. Rusia pasti tumbang. Itu cita-cita hegemoni. Dalam tulisan novel Profesi yang belum tuntas karya Mardigu yang berjudul Negeri Cincin Api di tahun 2018 sudah ditulis prolognya sebagai berikut. Ketika hegemoni melakukan dollar reset value, maka ini puncak perang mutakhir atau perang dunia ketiga. Dalam novel itu jelas tertulis perang currency, perang teknologi, perang dagang membuat dunia bubrah, ambiar, di mana kemudian terjadi keseimbangan baru dan Indonesia melakukan dalam tanda petik menyalip di tikungan. Apa yang Indonesia lakukan sebelum semua hal ini terjadi? Sebelum kita ke sana, kita jelaskan dulu apa yang terjadi saat ini. Ini bukan analisa, ini fakta apa yang terjadi, sudah terjadi, dan dengan mudah kita menebak apa yang akan terjadi. Kenal dengan istilah political tightening? Oke, kalau bertanya kepada sahabat, mungkin sedikit yang tahu, karena kita masyarakat sudah sibuk di dalam mencari sesuap nasi, menutupi ongkos harian, dan mengurusi keluarga. Tetapi, para pejabat negara pasti tahu dong apa itu political tightening. Apa nggak tahu? Belum ikut Lemhanas ya? Kok bisa jadi pejabat ya? Yo wis lah, kita lanjutkan. Males ngurusi beginian. Yang penting sudah duduk di kursi pejabat. Aman wis. Kita bisa memahami political tightening ketika kita memahami geopolitik tightening dunia di bawah hegemoni. Hegemoni itu political tightening. Saat ini, hegemoni itu adalah Anglo-American. Dengan political tighteningnya adalah para aliansi negara politik seperti negara-negara yang menjadi mitra mereka. Jepang, Korea Selatan, Singapura, Australia, Arab Saudi, India, Vietnam adalah sebagian dari aliansi hegemoni. Itulah political tightening. Lalu ada Cina dengan obornya. One Belt mengikat semua negara ke satu arah, yaitu Beijing. Sudah 70 negara di dunia ini merupakan bagian dari obor. Funding pembiayaan ala Cina. Perlu diingat, obor bukan political tightening. Obor itu economic tightening. Masalahnya hanya ekonomi semata. Inilah mengapa Indonesia terpesona dengan obor, karena matanya pejabat adalah cuan, duit tok, terutama menteri serba bisa. Menteri tersebut kayaknya menteri tahan corona. Karena ditantang, sang hegemoni oleh great ekonomi Cina, plus saat ini ekonomi hegemoni mengecil, maka sebagai preman sang penguasa, mereka melakukan serangan dan menekan. Dunia yang ditekan khususnya blok obor, termasuk biangnya, yaitu Cina. Dari dulu saya nggak percaya akan perang fisik pakai senjata, tapi bentuk perang lain mereka lakukan. Dan saya tidak pernah duga mereka pakai biological weapon. Virus yang sudah diperkaya, enrichment virus bernama COVID-19. Ditambah lagi satu lagi apa? Dibantingnya harga minyak mentah ke $30. Asli saya secara pribadi tidak membaca hal tersebut jauh-jauh hari. Namun tujuan hegemoni sang incumbent tetap sama. Win the war, memenangkan peperangan. Strategi hegemoni itu sudah basah yang mandi sekalian. Ini yang dilakukan Trump sekarang. Jadi saya pernah mengatakan dalam video yang lalu, saya memilih Bernie Sanders jadi presiden Amerika jauh-jauh hari. Saya nggak suka Trump. Namun Trump yang ingin berkuasa tersebut tidak ingin melawan Bernie. Bisa batal strategi kaum Zabatai mengendalikan dunia melalui Trump. Trump tetap ingin menang dan dia memilih lawan demokratnya adalah Joe Biden. Wapres Obama dulu yang menurut Trump lebih gampang dikalahi. Jadi memenangkan perang sebelum pemilihan presiden Amerika jadi agenda Trump dan Partai Republik. Cina dan aliansi teman-teman Cina sebelum Oktober 2020 harus tumbang. Ini sadis sekali. Tapi itulah strategi hegemoni. Karena hegemoni sesungguhnya adalah penganut MMT, printing money. Dan printing money yang paling efektif adalah kalau bunga bank 0%. Dan ketika kemarin diumumkan suku bunga Fed mendekati 0, inilah kode seperti yang ditulis dalam buku pegangan kaum MMT, The Economist at War. Printing money sebagai dollar new value. Dollar reset value ini akan mengakibatkan yang pegang dollar lama siap-siap miskin kalian. Wahai pemimpin yang populer, susah bener ya percaya sama saran kita warga negara NKRI garis lucu ini, yaitu print rupiah biru berdasarkan proyek. Kelar masalahnya. Tidak bergantung Cina, tidak bergantung Amerika. Ampun deh lo.